bidadari yang tawarkan cinta, seribu cinta tawarkan bahagia. Tu singkal mekisen hatin beli uling adi, tu singkal ngilangan rasa sayang beline kapening ragan nadi. Tua adi ni metulis di ayalan beli. Ucap janji suci takkan berpisah selamanya, kesaksian prejuru lan keluarga ne sami. Belingi deh adi nutugan tresnan beli, abe kepelaminan mejang kepan selaku ala kirabi. Mangkin sampun pina kebukti beli sayang kenani, tresnan beli sing tua dimuni adi dadi kurenan beli. Ageng wejan yang didi pawi wahan antar memargi, janur kuning pina kesaksi jangka ira gena dosiki. Bisa selamanya kesaksian prejuru lan keluarga ni sami. Belingi deh adi nutugan tresnan beli, abe kepelaminan mejang kepan selaku ala kirabi. Sampun pina kebukti beli sayang kenani, tresnan beli sing tua dimuni adi dadi kurenan beli. Ageng pas wejan yang didi pawi wahan antar memargi, janur kuning pina kesaksi jangka kira gena dosik. Sampun pina kebukti beli sayang ken adi, tresnan beli sing tua dimunyi adi dadi kurenan beli. Ageng pas wejan yang didi pawiwahan antar memargi, janur kuning pina kesaksi jangka hiragana dosiki.